sang. Menunggu tengkodatan berpita jingga sepatu hitam. Kau bawa cinta yang ku pesan. Oh, aku mulai ragu dengan keberanianku. Berapa cinta kau tawarkan? Berapa banyak yang kau minta? Aku merasa terjebak dalam lingkaran membiusku. Namun dorongan jiwa tak sanggup ku tahan. Aku memilih cara ini. Mungkin karena ku merasa tak punya apa-apa. Dan ketika engkau datang, aku pejamkan mata. Memanggil namaku seketika sukmaku melambung. Kuputuskan untuk berlari menghindarimu sejauh mungkin. Cinta karena tidak rumputan. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Cinta tak mungkin ku kejar, akan ku tunggu, harus ku tunggu sampai saatnya giliranku. Dan ketika engkau datang, aku pejamkan mata. Lembut memanggil namaku seketika sukmaku melambung. Kuputuskan untuk berlari menghindarimu sejauh mungkin. Cintaku karena tidak rumputan. Oh oh oh.